Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiya amma ba'du. Manggiantiina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kembali lagi kita di dalam acara Siroh. Siroh, siraman rohani yang hanya komio dengarkan di radionya orang Palu, Patra FM, Sasio-Sasio Sangu. Baiklah manggiantiina yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, Siroh bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, yang mana beliau adalah da'i kota Palu. Kita menyapa saja kehadiran beliau yang pada hari ini siap menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan komiu melalui SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antara rahmat apa yang diberikan kembali lagi hari ini, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Hari ini Ustadz kelihatan nabelo-belo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan sepertinya ya, Manggi juga ini kelihatan tersenyum yang cukup cerah. Iya, iya. Ada apa ini? Saya tersenyum ini kan memiliki makna Pak Ustadz. Masya Allah. Bahwa satu, kita selalu bertemu karena nikmat tadi. Alhamdulillah. Yang kedua, bahwa setiap melihat Pak Ustadz, saya rasa kayak bertemu dengan kekasih saya. Yang penting tidak melihat Pak Ustadz seperti melihat lautan. Alhamdulillah Pak Ustadz. Alhamdulillah. Bahwa senyum itu, saya sering mendengar orang mengatakan senyum itu adalah ibadah. Masya Allah. Iya, iya. Mudah-mudahan senyum kita ini bagian dari ibadah yang kita lakukan untuk manggiantiina. Amin. Amin, amin, amin. Dan doa untuk manggiantiina Pak Ustadz. Mudah-mudahan Manggi Anteina yang sedang bersusah-susah dan bersedih hati segera senangkan dan tersenyumlah. Tersenyum. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu bersama kita. Amin. Yang kurang sehat harus yakin bahwa dirinya insya Allah akan sehat. Sebab memikirkan diri yang sakit itu tambah sakit. Tambah sakit. Dan yang menyehatkan itu berpikir bahwa kita sehat. Al-aqlus salim fi jismi salim. Di dalam akal yang sehat itu terdapat jiwa. Terdapat jasmani juga yang sehat. Kuat. Baik Manggi Anteina, jika hari ini komiu tertarik untuk kita angkat sebuah topik. Ternyata senyum ini menggelitik saya dan sekaligus ingin bertanya, apakah senyum ini juga bagian daripada ibadah yang dimaksud, yang tentunya nanti akan dijelaskan oleh Pak Ustadz bahwa senyum itu adalah bagian dari yang juga dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Manggi Anteina, nomor yang bisa komio tuju pertama di email patrafmpalu@gmail.com, patrafmpalu tanpa spasi @gmail.com, atau langsung saja via SMS melalui nomor 0852 406 727 25. Ini langsung di tangan Pak Ustadz yang juga sekaligus akan dijawab insya Allah di tangan Pak Ustadz. Tetapi tentu pertanyaan-pertanyaan ini sangatlah berguna karena untuk orang lain adalah sebuah masukan yang baik, menambah pengetahuan tentang ajaran-ajaran dalam agama Islam. Baik Pak Ustadz, senyum saya tadi itu mengandung makna. Adakah penjelasan-penjelasan yang baik buat Manggi Anteina sehingga yang tidak pernah tersenyum mulailah dengan tersenyum? Tafadhal Pak Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Manggi Anteina rahimakumullah. Senyum adalah termasuk ibadah dalam agama ini. Iya, iya. Dan kalau kita tidak bisa bersedekah dengan uang, ya, tidak bisa bersedekah dengan kekuatan kita, Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu, senyummu yang ada dalam wajahmu kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah. Maka masya Allah, berapa kali kita tersenyum satu hari, banyak sekali sedekah kita. Iya, iya, iya. Dan tentang senyum ini adalah pekerjaan dan perbuatan orang-orang yang masuk ke dalam surga. Orang-orang di dalam surga itu masya Allah wajah mereka itu selalu tersenyum. Yeah. Dalam surah Abasa ayat 38-39, wujuhu yauma idzim musfira dahikatun mustabsyira. Wajah mereka selalu berseri-seri, ya, tertawa dan tersenyum yang sangat menawan. Jadi kalau kita tersenyum, ini pekerjaan penduduk surga. Penduduk surga. Dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan yang tak pernah lepas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah selalu tersenyum. Selalu tersenyum. Kalau disebut Rasulullah, maka kalau ditanya apa satu kata saja ketika menyebut seseorang, iya kan? Iya. Ya, misalnya kalau kita menyebut Kota Palu, Teluk, langsung Teluk. Teluk. Nah, sekedar menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka langsung senyum. Ya, itu duluan dari banyaknya sifat-sifat yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Al Harith meriwayatkan bahwa maraitu ahadan aktsaru tabassuman min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku belum pernah menyaksikan ada orang yang lebih banyak tersenyum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jabir bin Abdullah, ma hajabani Nabi SAW mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassuman fi wajhi. Iya. Tidak ada yang menghalangi aku dari Rasulullah sejak aku masuk Islam kecuali kalau sudah melihatku beliau tersenyum padaku. Masya Allah, ini ada sama-sama. Iya, iya. Tapi kalau ada tembok yang menghalangi kita belum sambil kita tidak bisa saling melihat satu dengan yang lain, begitu ketemu di ujung sana, iya. Langsung terlihat, kata Jabir, beliau tersenyum kepada Jabir. Jadi ini akhlak Rasulullah yang tidak pernah lepas dari beliau. Dan Abdullah bin Harith juga menyebut seperti itu. Orang yang paling banyak tersenyum aku lihat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sangat ajaib kalau di antara umat Rasulullah yang mengaku sebagai pencinta sunnah Nabi, kalau dia abusan kamtarira, sangat keras wajahnya seperti tembok, bahkan menakutkan dan menyeramkan terhadap orang yang melihat. Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Harith, makana dhahika Rasulullah illa tabassuman. Rasulullah itu tidak pernah tertawa terkekeh-kekeh. Tidak pernah terkekeh. Iya, beliau hanya tersenyum. Tersenyum. Dan ini keutamaan dari beliau. Dan beliau kalau fayakhuduna fi amril jahiliyah fayadhakuna wa yabtasim. Iya. Kalau ada urusan-urusan atau perbuatan jahiliyah yang beliau tegur, beliau ingkari hal itu. Artinya ada orang yang bukan begitu harusnya dia berbuat. Rasulullah luruskan. Namun di akhirnya beliau berikan senyum kepada orang yang dia tegur. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi umat ini, jangan tinggalkan itu senyum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu itu sedekah. Sedekah. Namun kata Rasul, innakum lan tasa'un nas bi amwalikum, falyasa'uhum minkum bastal waji wa husnal khuluq. Ya. Kalian tidak akan bisa menyenangkan manusia dengan harta. Ya. Tapi kalian bisa meluaskan mereka, memberi keluasan hidup terhadap manusia itu dengan apa? Dengan apa itu? Engkau melebarkan wajahmu, tersenyum, dan engkau bagus akhlak dengan mereka. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Jadi walaupun kita ini orang paling kaya, sekaya Nabi Sulaiman, tapi kita tidak bisa beli kesenangan orang lain. Setiap orang ketemu, berjejer itu uang kita kasih sama dia. Kasih. Sekedar untuk apa? Menyenangkan hati orang. Menyenangkan hati orang. Rasulullah tidak akan mungkin kalian berbuat seperti itu. Iya. Kalian bisa menyenangkan manusia ini dengan apa? Dengan apa itu? Engkau tersenyum. Tersenyum. Wajah itu orang pandangi selalu senyum. Kemudian engkau itu bagus akhlak. Iya. Kelakuan, perilaku bagus dengan orang. Ini yang bisa menyenangkan dan menenteramkan hati manusia. Saya pernah ditegur itu, Pak Ustaz. Bagaimana? Tapi orang tua saya, waktu itu saya berkunjung ke sebuah rumah sakit. Orang tua saya tersenyum. Terus saya tanya sama anaknya, bapak sakit apa? Dia bilang lever. Aduh bahaya itu. marah orang tua. Dia bilang, tidak boleh seperti itu. Harus tersenyum. Supaya kenapa? Katanya ada sugestinya cepat sembuh. Iya, itu kan masih kecil saya, Pak Ustadz. Betul. Berarti senyum ini bisa juga memberikan sedikit obat kepada saudara-saudara kita yang sakit. Ya, karena memang dengan menyenangkan hati, ya, bisa membuat orang itu optimis menatap masa hidup, masa depan. Masa depan. Rasulullah mengatakan, al-mu'min ya'lafu wa yu'laf. Iya. Orang mukmin atau orang beriman itu selalu menyayangi dan disayangi. Iya, iya, iya, iya. Artinya selalu berempati dan diberi empati. Wala khaira fi man la ya'lafu wa la yu'laf. Kata Rasulullah, tidak ada baiknya orang yang tidak bisa berempati dan diempati itu. Iya, iya, iya, iya. Tidak ada baiknya tidak ada baiknya bagi orang yang tidak bisa mengasihi. Iya. Atau tidak suka dikasihani. Wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Dan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia, manusia yang memberi manfaat pada orang lain. Walaupun manfaat itu cuma memberi kesenangan ataupun menyenangkan. Kan manusia lebih senang lihat kita tersenyum dibanding kita sedang murung-murung dan marah-marah. Seperti uang robek, orang bilang, kenapa itu? Dia marah. Oh, mukanya kayak uang robek katanya Pak Ustaz. Atau uang yang diremas itu. Makanya tentang senyum ini mangki anteina. Hari ini apa kesusahan kiokomiu? Tak usah ada yang kesusahan. Sesungguhnya pantas kita untuk bersusah hati kalau di akhirat. Kita belum duluan masuk surga. Itu yang perlu kita bersusah hati. Dan perlu apa yang perlu kita bergembira masuk surga. Di dunia ini hadapilah semua masalah dengan hati yang lapang dan muka yang lebar ataupun tersenyum. Ini juga barangkali bisa meredam ya orang-orang yang marah. Orang tua kita kan biasa menunjukkan dalam rumah dia sedang marah, tidak tersenyum. Tetapi kadang-kadang kita ingin menyenangkan hati orang tua dengan melemparkan senyum. Cuman sayang karena mungkin perbuatan kita yang terlalu banyak, dia lempar kita dengan pot. Baik Pak Ustadz, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain ini Pak Ustadz, sudah begitu banyak karena mungkin dengan hati yang tersenyum mereka menulis SMS. Tapi sebelumnya tentu kita ingatkan untuk Manggi Anteina, SMS-nya di nomor, tepatnya di nomor 0852 406 727 25. Di situ Komiu boleh melempar senyum dengan SMS. Atau pertanyaan ini boleh ditujukan juga melalui email di patrafmpalu@gmail.com. Manggi Anteina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan Pak Ustaz. Ya. Kita jeda dulu dengan pesan-pesan berikut. Pernah mendengar kata online? Bagi pengguna internet, ini bukanlah sesuatu yang baru. Seiring terus berkembangnya pergerakan bisnis yang terjadi di internet menyebabkan banyak sekali bermunculan situs-situs mengatasnamakan bahwa diri mereka adalah toko online yang murah dan terpercaya. Tetapi di makanja.com, Komiu bisa membuktikan putra daerah yang kini berkiprah di Jakarta memiliki belanja online yang sudah dikenal dan terpercaya di seluruh Nusantara. Khusus untuk tahun baru ini, makanja.com memberikan voucher Rp500.000 untuk berbelanja di makanja.com. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Kunjungi makanja.com. Nah, hanya di makanja.com, apapun yang dicari, harga pasti murah. Bandingkan dengan belanja online yang sudah ada. makanja.com, belanja online terpercaya, harga grosir. Pak. Ya Bu. Pak. Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Ya Bapak juga berpikir yang sama Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh. Ada Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Ya, ya, ya. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami menghadap ke laut dan gunung.

sebab manusia itu sangat berkasih sayang. Iya, iya, iya. Maka ini tips supaya kita tidak saling bentrok, tidak saling bakar-bakaran. Iya, iya, iya, iya. Harusnya sesama warga negara yang baik, kita tersenyum. Tersenyum. Dan tidak harus siapa yang kita cari ini yang tersenyum. Iya, iya. Ini rajin ke masjid atau tidak orang ini, tersenyum atau tidak. Iya, iya, iya, iya. Sebab ya, lantasa'un nas bi amwalikum falyasa'akum minkum bastal wajh. Kalian tidak akan bisa menyenangkan manusia dengan harta. Iya, iya. Yang bisa menyenangkan manusia itu apa? Apa engkau itu? Tersenyum kepada mereka. Ini kata Rasul. Subhanallah. Andaikan warga negara kita ini iya, sambil tersenyum satu dengan lain, maka tidak akan menganggap ada orang, oh saya dicuekin. Iya, iya, oh iya. Sombong sekali. Iya. Oh begini, begini, begini. Oh, oh, oh, oh, oh. Berarti kalau jadi adu ini, kalau kita misal ini kan pesta demokrasi sebentar lagi nih Pak Ustaz. Iya. Harusnya, ada orang yang, bagaimana itu? Ada orang yang tidak memiliki apa-apa, tapi juga tercatat sebagai caleg. Ya. Nah, tentu modal yang bagus untuk beliau, seperti dengan topik kita hari ini berkali, Pak Ustaz. Iya, ya, ya. Artinya tidak bisa beli suara ya, ya. Manusia. Iya, iya, iya. Tapi tersenyumlah. Tersenyum. Dan usahakan seperti itu. Dari awal senyum, ya. Sampai juga pensiun senyum. Senyum. Ada sebagian orang itu kalau... sudah berhasil, ya. Dia naikin kaca mobilnya. Senyum dari dalam. Orang dari luar cuma terpaku. Apa dia senyum atau melihat saya ini? Jangan yang begini. Iya, iya, manfaat iya. Senyum ini adalah menyenangkan hati manusia. Iya. Ya, seperti ya sebuah hadis mengatakan ahabbul amal ilallah sururun tudkhilu alal muslim. Iya, iya, iya. Tahukah kita amalan yang paling dicintai Allah apa? Engkau memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. Yang kedua apa? Autukshifu anhu kurbah. Iya, iya, iya. Engkau menghilangkan beban, beban atau derita yang dia tanggung. Iya, iya, iya. Masya Allah. Iya, iya. Kita menjadi memikul amanah umat. Kita memberi kesenangan kepada mereka. Iya. Kalau tidak bisa kita memberi kesenangan, kita hilangkan kesusahan mereka. Iya, paling tidak tersenyum. Paling tidak dengan tersenyum, ya, ya ataupun ya menghilangkan susahnya mereka itu bagaimana? Bercerita dengan dia, kemudian sehingga dia bisa tersenyum. Ya, seperti itu ya, ya, yang bisa kita lakukan terhadap saudara kita. Ya. Dan manfaat di antara kita kenapa harus tersenyum? Ya, ya ketenangan, ketenangan, senang hati, ya, ya, ya. Serta panjang umur. Di tempat-tempat yang diteliti ternyata orang panjang umur karena ya, betul. Ya, mereka adalah warga atau penduduk yang murah senyum. Yang murah senyum. Eh, makanya jangan mahal-mahal dengan senyum. Baik, Ustaz, tersenyum ini indah sekali rasanya kalau kita bisa teruskan. Tapi kita koma dulu karena ada SMS yang sudah masuk ini Pak Ustaz. Iya, tafadhal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novan Dio Sudarso. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apakah manfaat jika kita selalu menebar kebaikan, serta dengan senyum atau amal di setiap hari kehidupan kita? Ini dari Novan Dio Sudarso. Tafadhal Pak Ustaz. Manfaat kita kenapa selalu harus berbuat kebaikan? Ya. Karena kata para ulama, kalau engkau tidak disibukkan dengan kebaikan dan ketaatan, pasti engkau akan disibukkan dengan kejahatan dan maksiat. Ya, ya, ya, ya, ya. Maka tutupilah kesempatan dalam berbuat maksiat dan dosa itu dengan banyak berbuat baik. Orang kalau disibukkan dengan berbuat baik, dia akan lupa berbuat jahat. Ya, ya, ya. Makanya kata Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang berbuat baik, fa'idha faragta fansab. Kalau engkau telah selesai melakukan kebaikan ya. Yang satu, cari lagi kebaikan yang lain. Dan disinilah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kenapa hikmah dalam ibadah ini banyak. Banyak. Ya. Ada sholat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada silaturahim, ada dakwah, ada baca Quran, ada zikir, ada sholat malam. Ada sholat malam. Kenapa? Kalau kita lelah baca Quran, ya, kita bisa zikir. Zikir. Kalau zikir juga kita sudah capek duduk-duduk, kita pergi ke tetangga kita silaturahim. Kalau kita ada uang kita bersedekah. Bersedekah. Kalau kita sudah sumpek di kampung ya pergi naik haji atau pergi umroh. Iya iya iya. Ya. Akhirnya kita tidak akan pernah putus kecuali dalam hal beribadah. Dan jangan kecewa dengan perbuatan kebaikan walaupun kecil. Kecil. Karena Rasulullah SAW mengatakan ahabul amal ilallah aduamu wa inqalla. sebaik-baik amalan itu selalu sering dikerjakan walaupun dia sedikit. Jadi ini kenapa kita harus berbuat baik, karena memang kita akan pertanggungjawabkan. Betul. Baik Pak Ustadz, mudah-mudahan Novan ini sudah terpuaskan dengan jawaban Pak Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, bahwa tentang kebaikan atau amal yang amalan yang bisa kita lakukan. Untuk tadi kesimpulannya adalah perbanyaklah berbuat kebaikan sehingga lupa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Baik Pak Ustadz, saya lanjutkan kembali pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah jari telunjuk tetap menunjuk jika kita sedang baca doa setelah tasyahud? Sebelumnya salam dari Ibu Mia di Petobo. Ya, telunjuk waktu tasyahud, ya, waktu tahiyat. Ya. Atau tasyahud, ini merupakan sunnah. Sunnah. Ya, artinya ketika kita mengucapkan tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, atau ketika kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Iya. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana disebutkan kalau beliau bertasyahud, beliau menegakkan telunjuknya. Wada yadahul yumna ala fakhdhil yumna wa yadahul yusra ala fakhdhil yusra. Beliau meletakkan tangan kanan di atas paha kanan. Paha kanan. Ya, tangan kiri di atas paha sebelah kiri. Ya. Wah, kemudian beliau menunjukkan dengan telunjuknya. Telunjuk. Ya, qabala sittaini wa halq. Yaitu beliau menggenggam jari tengah dengan mempertemukan dengan ibu jari ini. Oh, berarti telunjuk kemudian jari tengah, ya, jari tengah disentuhkan ke jempol. Ke jempol. Masyaallah. Ya, membentuk lingkaran. Ya. Wahada mirfaqahul aiman ala fakhdhil yumna wa qabbada sintaini wa halaq. Jadi dibuat begini menjadi bulatan itu ketika menjadi bertemu bulatan jari tengah dengan jari jempol. Oh, bukan cuma di kepal begitu saja kemudian menunjuk, Pak Ustaz. Bukan. Oh. Baru kemudian telunjuk ini telunjuk ya menunjuk ke situ. Menunjuk. Ya. Baru kemudian dalam riwayat memang ada menggerakkan. Ada yang goyang-goyang itu. Ya. Itu manfaatnya kata Rasulullah, ya asyaddu 'alai syaitan minal hadid. Ya. Sungguh cambukan telunjuk kita yang digerakkan itu lebih keras bagi syaitan daripada dia dipentok dengan besi. Besi. Berarti menggoyang-goyangkan ini sama dengan kita menyambuk setan ya. Cambuk. Iya. Ya. Mungkin itu di antara hikmah. Tapi tidak ada riwayat mengatakan bahwa ketika at-tahiyatul tadi kemudian telunjuk bersamaan keluar dan atau hanya pada saat berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Memang ada beberapa riwayat bahwa menggerakkan itu ketika menyebut nama Allah, Allahumma atau Rabbana, digerak-gerakkan telunjuknya. Iya. Tapi madhab Syafi'i sebagian besar menganggap bahwa yang ketika telunjuk itu dibentangkan seperti itu ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, ketika dia bersyahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru kemudian dia melipatkan. Tapi ada yang sebagian riwayat bahwa dia tetap menunjuk. Menunjuk sampai salam. Sampai salam. Sampai di salam. Jadi kalau memang kita menunjuk sampai salam tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebab salah satu posisi atau sikap kita ketika berdoa adalah memanjangkan telunjuk. Memanjangkan telunjuk. Ada tiga sikap ketika kita berdoa. Iya. Yang pertama menegakkan tangan ke langit. Ke langit. Dan tangan kita berada di depan jantung atau dada kita. Oh, bukan dilebar-lebarkan begitu, Pak? Ya, jadi tangan di depan dada dan kita berdoa. Keduanya. Keduanya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini sikap berdoa yang pertama. Sikap doa yang pertama. Ya. Oh, sikap berdoa yang kedua. Yang kedua adalah seperti tadi yang Mangge tanya. Melebarkan tangan lebih tinggi dari kepala. Ya, dan diangkat. Diangkat ke langit. Itu berdoa apa itu? Ini berdoa yang namanya istighosah. Istighosah. Yaitu berdoa yang memang betul-betul kepepet ingin cepat dikabulkan itu doa. Seperti Rasulullah berdoa dalam perang Badar, 314 orang menghadapi 1000 bagaimana? Saya tersenyum. Ya, itu istighosah. Istighosah. Nah, makanya doa yang memang betul-betul kita butuh itu harus berdoa seperti istighosah. Makanya ketika doa minta hujan sudah musim kering berbulan-bulan, ketika imam atau khatib berdoa untuk minta hujan, harusnya diangkat begitu. Diangkat dan melewati kepala. Ya, itu atau sikap berdoa. Boleh ya? Ya, itu sikap berdoa yang kedua. Ini selesai sholat sunnah atau apa baru biasa-biasa selalu angkat tangan terus. Jadi berdoa yang ketiga ini bagaimana lagi modelnya? Sikap dalam berdoa yang ketiga adalah menengadahkan telunjuk ke langit. Tapi ini yang berdoa dengan satu tangan telunjuk ke atas langit seperti ini adalah Pak Imam atau Pak Khatib ketika berdoa khutbah di akhir daripada khutbah. Sebelum dia turun. Sebelum dia turun, kalau khutbah itu dia menunjuk ke langit. Iya, ketika dia berdoa, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ini doa-doa Pak Imam seperti ini dia menunjuk. Dia sambil menunjuk. Iya, menunjuk ke langit. Itu sikap dalam hal berdoa. Nah, dari sinilah wallahu ta'ala alam, saya berpendapat bahwa memang ketika orang tahiyat dan dia sambil menunjuk, dia tidak lipat sampai salam. Kan sebelum salam itu waktu untuk berdoa. Berlondang berdoa dilindungi dari fitnah dajjal, dari azab kubur. Sebelum salam berdoa seperti itu, kalau tetap dia menunjuk dengan jari telunjuknya, karena memang menunjuk dengan jari telunjuk adalah salah satu sikap di antara sikap-sikap berdoa selain angkat tangan. Wallahu alam. Berarti ada tiga sikap berdoa. Ketika kita sudah salam, yang pertama adalah doa ketika kita meminta, yakni berhadapan selurus dengan jantung. Tangan ini dikumpulkan begini. Dikumpulkan dada. Seakan-akan mengumpulkan bola-bola yang halus berengkali. Atau air mata yang jatuh. Kayak ditada begitu Pak Ustaz. Yang kedua adalah ketika istikosah, kemudian dilebarkan dan meminta, seperti ketika Nabi akan menghadapi dalam perang Badar. Dalam perang Badar, 1000 tentara dengan 314 orang. 314 orang. Subhanallah. Dan kemudian Pak Ustaz, ini masih kaitannya tadi dengan menunjuk. Saya sering melihat di masjid ketika orang salam terakhir, imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada yang membuka kepal tangannya, membuka kemudian sebelah kanan, salam ke sebelah kanan dibuka, salam ke sebelah kiri dibuka. Apa itu juga bagian daripada ibadah? Terus terang bahwa ibadah sholat ini dari A sampai Z, dari takbir sampai salam, gerakan dan bacaan ada semua hadisnya. Makanya coba baca kitab sholat. Semua ada di situ. Bacaan dan geraknya seperti kitab sifat sholat Nabi. Di situ dari sejak takbir sampai kita salam ada semua gerakannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan sallu kama araitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihatku salat. Maka seluruh gerakan salat kita ini tidak boleh bikin-bikin. Berarti tidak boleh membuka tangan, telapak tangan itu dibikin. Buka tangan kanan, buka tangan kiri ketika salam sebelah kiri. Kalau ada orang yang tersinggung, datangkan ke saya dalilnya. Bahwa apakah Nabi berbuat seperti itu? Sebab sebagian besar orang yang saya tanyakan, dia mengatakan, kenapa kau buka itu kanan? Kadangkala dia tutup yang kiri. Dia bilang, Pak Ustadz, ini yang kanan ini buka pintu surga. Kalau saat yang kiri saya tutup pintu neraka. Saya bilang, bukan di situ pintunya, Pak. Jadi sholat ini tidak boleh dipilsafat-pilsafati. Sholat ini tidak boleh diakal-akali. Sholat itu dalil. Karena beribadah itu hukumnya haram kecuali ada dalil. Baik, Mangga Anteina, kita mendapatkan pengetahuan yang sangat luar biasa. Jangan melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Nabi atau ada hadis yang menguatkan. Jadi membuka telapak tangan ke sebelah kanan, membuka ke telapak sebelah kiri, itu tidak dilakukan oleh Nabi. Wallahu alam. Ya, baik. Pak Ustaz, ini pertanyaan terakhir ini Pak Ustaz, kayaknya menarik sekali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya makna syariat tarikat, hakikat, kemudian makrifat dari Muhammad Fadli Haji Haruna. Ya, Ya, ya, ya, ya. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, empat pembagian agama seperti itu ya. Dibagi dalam ilmu tasawuf oleh orang-orang yang mendalami sufi. Sufi. Namun sekali lagi bahwa Rasulullah SAW tidak membagi agama ke dalam empat pembagian seperti ini. Rasulullah membagi agama ini ke dalam Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Islam itu rukun Islam, iman itu rukun iman, ihsan itu rukun ihsan. Nanti insyaallah akan kita bahas dalam siro yang lain. Namun inilah pembagian yang sesuai sunnah. Islam, iman, ihsan. Yang paling rendah itu Islam, yang paling tinggi itu iman, yang lebih tinggi lagi itu ihsan. Derajat tentang ihsan. Adapun syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tidak pernah Rasulullah membagi agama seperti ini. Dan pernah saya bertanya, apa yang paling rendah? Dia bilang yang paling rendah itu syariat. Apa yang masih syariat? Orang bilang, Pak Ustadz, kalau syariat itu masih sholat. Terus kalau yang sudah ma'rifat yang paling tinggi, dia bilang, Pak Ustadz, kalau sudah ma'rifat sudah tidak sholat. Tidak sholat. Saya bilang, siapa yang lebih pintar dari Rasul? Oleh karenanya kembalilah kita kepada agama, bahwasanya Rasulullah membagi Islam ini ke dalam Islam, iman, dan ihsan, bukan dengan pembagian-pembagian yang tidak dikenal oleh agama ataupun dalil yang mendukungnya. Wallahu a'lam. Ya. Tetapi ketiga yang kita sebutkan yang terakhir ini, Pak Ustadz, apakah ada juga jalan untuk kita lebih memperdalam? Ya. Kita bukan cuma mengenal luarnya bahwa rukun Islam ada sekian, kemudian rukun Islam ada sekian. Ya. Apakah ada yang lebih memperdalam ketika kita masuk dalam? Inilah yang dikatakan oleh para ulama tentang Islam, iman, dan ihsan. Kata Ibnu Umar, al-imanu laisa bitamanni walakinnal bitahalli. Ya. Iman ini bukan dengan angan-angan. Oh, saya ingin mengamalkan rukun Islam. Oh, saya ingin jalankan rukun iman. Ya. Bukan angan-angan ini Islam. Tapi al-islam bitahalli. Islam ini dilakukan. Dilakukan. Kita teringat bahwa amalan mendapatkan keimanan di atas dari Islam ini, artinya di rata-rata di atas Islam itu iman. Iman. Untuk mendapatkan iman ini, bangun sholat malam tahajud. Jangan cuma bilang saya pingin sholat tahajud. Tapi bangun. Bangun. Kalau mau mendapatkan keihsan, misalnya hafal Quran. Hafal Quran. Saya pingin hafal Quran. Jangan juga pingin hafal sekarang. Hafal sekarang. Sebab semua ini amalan yang menentukannya. Ya, bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan amalan. Amalan. Insya Allah, mudah-mudahan Mangga Ante Ina semakin banyak mengetahui persoalan-persoalan di dalam agama Islam, yang mana menjadi merupakan tuntunan kita adalah ketika kita hanya bersandar kepada hadis dan Quran tadi. Baik Pak Ustadz, senyum. Adakah manfaat senyum di dalam agama? Ya, di antara manfaat dan faedah senyum adalah ta'assi bi sayyidil khalqi, meniru junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara Mangga Ina, kalau ada susah ini pipi dilebarkan untuk senyum, paksa senyum. Dan motivasi dia, Rasulullah tersenyum, kenapa saya umatnya baru tidak bisa tersenyum? Kalau boleh latihan renang ataupun skipping sedikit-sedikit untuk bisa kita tersenyum. Baru kemudian yang kedua, dia ada ala amalan yang paling ringan dan paling mudah dilakukan. Kalau zikirkan kita masih menghafal, Pak Ustaz, saya belum bisa hafal Allahu Akbar dan Subhanallah. Kalau kau senyum bisa komio? Bisa. Bayi saja bisa tersenyum. Betul. Makanya kata Rasulullah SAW, lahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pandang enteng yang baik itu. Yang baik. Walaupun cuma sedikit. Walau antalqiya akhaka biwajhin talik. Rasulullah mendatangkan dengan perbuatan yang sepele itu, yaitu tersenyum. Senyum. Jangan pernah pandang enteng yang kecil yang amalan kecil. Walaupun sekedar engkau tersenyum. Kata Rasulullah dari hadis yang diriwayatkan oleh Hakim dan Baihaqi. Maka inilah manfaat dari senyum, selain dia bisa menentramkan hati. Baik Pak Ustadz, senyum adalah ibadah. Maka dengan tersenyum kita sama dengan menebarkan ibadah. Mangga Ante Ina yang dirahmati Allah, sayang sekali senyum ini harus kita akhiri dulu, karena senyum berikutnya masih ada pada pertemuan selanjutnya. Nah, tentu saya Mangga Patra bersama dengan Ustadz Haji Yusuf Lauma LC berharap kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangga Ante Ina.